إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa melanjutkan kembali ta'lim kita di tempat ini. Di waktu siang seperti ini, waktu-waktu yang kebanyakan orang menggunakannya untuk tidur siang, istirahat. Tetapi kita memanfaatkan waktu yang susah ini, yang seharusnya kita istirahat, namun kita duduk bareng sejenak di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan kepayahan ini menyebabkan berlipat gandanya pahala kita, karena memang al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu adalah sama setingkat dengan jenis amalannya. Semakin amalan tersebut susah untuk dilakukan, tetapi harus sesuai dengan syar'i, maka pahalanya pun semakin besar. Ta'lim di jam-jam segini, tingkatan kesusahannya melebihi daripada ta'lim di jam-jam maghrib. Ya tidak? Kalau jam maghrib sampai isya paling waktu 45 menit. Kadangkala kepotong sholat sunnah dan sebagainya, tinggal 40 menit. Ya. Dan waktunya lenggang, santai, tidak ngantuk. Ngantuk itu badai isya. Tapi jam-jam sekian ngantuknya luar biasa, masya Allah. Hah? Di rumah belum ngantuk, di jalan sedikit ngantuk, di masjid sudah angop-angop terus. Mulai ta'lim tidur. Ini kesusahannya. Mudah-mudahan kesusahan ta'lim yang seperti ini, mudah-mudahan termasuk di antara penyebab berlipat gandanya pahala bagi kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita akan melanjutkan dalam membaca kitab Lamuddurul Manthur. Masih pembahasan tentang kebatilan yang harus dihindari oleh kita, yaitu al-bid'atu, kebid'ahan. Kalau seandainya ada yang bertanya, ta'lim hari Minggu yang keempat yang diadakan oleh kita di sini, kok bicaranya terus-menerus tentang ahlul bid'ah sih? Orang mandek-mandek, ya. Adapun yang lainnya tidak mungkin. Yang lainnya bahas masalah akidah, masalah fikih atau tafsir atau yang lainnya. Jawabannya adalah karena memang kitab yang kita baca karya Syekh Jamal Al-Farihan Al-Harithi adalah kitab yang membahas tentang hal tersebut, dan dibikin oleh beliau bab per bab, pembahasan demi pembahasan yang berkaitan tentang manhaj as-salaf dalam menghadapi kebidahan dan menghadapi ahlul bid'ah. Jadi memang bukunya seperti itu. Dan kita menyampaikan kitab ini adalah dengan membaca dan menterjemahkannya, membantu hadirin yang kurang kemampuannya dalam menterjemahkan kitab para ulama, kita bantu untuk sama-sama kita mendengarkannya. Sehingga bukan saya yang membuat bab-babnya, bukan. Bukan saya pula yang mengurut. Kemarin sudah ahlul bid'ah, sekarang ahlul bid'ah lagi, sekarang ahlul bid'ah lagi. Bukan. Tetapi beliau sendiri penulis kitab Lamadduril Manthur ini. Bisa difahami hadirin? Ya, pada pertemuan kita yang terakhir adalah telah berbicara tentang sifatu ahlil bid'i wa masiruhum. Sifat-sifat tentang ahlul bid'ah dan tempat kembalinya mereka. Sudah kita lewati bab itu. Walhamdulillah sudah selesai bab tersebut. Kita masuk bab yang berikutnya. Mungkin sebelum kita masuk, ada yang bisa menyebutkan terakhir di nomor berapa kita baca buku ini? Ada yang nulis? 568. Oh, baru sampai situ? 568. Berarti belum selesai. Kita masuk ke nomor berikutnya, 569. 569. Qala al-Hasan, berkata al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ulama di kalangan para tabi'in, mabtada'a rajulun bid'atan illa tabarra'a al-imanu minhu. Beliau mengatakan, tidaklah seseorang membuat bid'ah kecuali akan terlepas keimanan darinya. Tidaklah seseorang melakukan bid'ah, memperjuangkan bid'ah, mengada-adakan bid'ah, kecuali keimanannya akan tabarra, berlepas diri darinya, terlepas darinya. Kaum muslimin rahimani wal jami'an, iman itu artinya adalah at-tasdiqu, percaya, wal iqraru, dan pentakriran apa yang telah dia yakini dalam hati. Takrir adalah pernyataan. Ini iman secara bahasa. Iman secara syar'i adalah apa? At-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati kita terhadap nas Al-Qur'an dan hadis Nabi. Wal iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Keyakinan itu diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil jawarihi, dan diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan sebab kemaksiatan. Itu iman. Ahlul bid'ah wa muslimin, kalau dikatakan ahlul bid'ah itu masih muslim, Pak. Kita tidak mengkafirkan ahlul bid'ah kecuali apabila memang kebid'ahannya itu adalah bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Itu pun tidak tergesa-gesa untuk menyatakan dia kafir. Tidak. Sekian banyak penghalang dan syarat-syarat untuk ditudingkan kalimat kekafiran kepada seseorang. Maka kalau disebutkan ahlul bid'ah, bahasa ini memuat pengertian si fulan muslim, tetapi dia ahlul bid'ah karena dia menyelisihi sunnah. Sunnah Nabi seperti ini, ternyata dia berbeda dan melakukan yang lainnya. Ini ahli bid'ah. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa ahlul bid'ah imannya itu akan terlepas. Bagaimana kaitu ikum muslimin? Ahlul bid'ah itu orang yang tidak percaya dengan nas dan tidak percaya dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Loh, berarti kafir. Nah, ini dia, hati-hati. Kita tidak sembarangan mengkafirkannya. Contohnya umpamanya bahwa ahlul bid'ah itu kaum muslimin disebutkan dalam nas Al-Qur'an, mereka ini adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sesat, tetapi mereka menyangka baik. Ini ahli bid'ah. Allah sendiri dalam ayat ini menerangkan bahwa ahli bid'ah itu dhalla, sesat perbuatannya. Tetapi mereka menyatakan tidak sesat. Rasul menyebutkan bid'ah itu dolalah. Mereka mengatakan bid'ah itu tidaklah dolalah atau tidak semua dolalah. Ini dia. Rasul melarang dari perbuatan bid'ah. Mereka membolehkan. Yang seperti ini bertolak belakang tidak apa? Bertolak belakang. Ada muatan tidak setuju dengan nas. Ada muatan tidak menerima nas. Ada muatan tidak percaya dengan nas. Apa iya bid'ah gue ketolak? Wah, orang percaya. Kalimat berikutnya memang tidak terucap. Saya tidak percaya dengan Nabi. Tidak terucap kalimat ini. Tetapi yang terucap, apa iya bid'ah gue ketolak? Sebuah ungkapan yang hakikatnya berbenturan dengan sabda Nabi. Ini menunjukkan tidak percayanya mereka. Nah, al-bid'ah itu begitu kondisinya. Sedikit demi sedikit kepercayaan terhadap nas luntur. Imannya luntur, luntur, luntur. Sampai imannya hilang. Sampai imannya itu tabarra amin, terlepas dari dia. Ini kalimat ini kaum muslimin mengingatkan kita dengan ucapan yang sebelum-sebelumnya, al bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu adalah posnya menuju kekafiran. Bid'ah itu lambat laun akan membawa kepada kekafiran. Sama dengan ini ucapan Imam Al-Hasan Basri. Al-bid'ah itu apabila dia membikinnya, meramaikannya, mengajarkannya, mendukungnya, imannya itu lepas sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya dia akan murtad karena bentuk penyimpangan dan penentangan terhadap nas yang ada pada mereka. Bisa difahami hadirin? Ya. Seperti halnya Syiah umpamanya. Syiah aslinya awal-awalnya mengemukakan diri mereka cinta Ahlul Bait. Awal-awalnya seperti itu, cinta Ahlul Bait, namun disertai dengan mencela beberapa sahabat. Terus berkembang, bertambah, jadilah mereka bertentangan dengan Allah dan Nabi yang berkaitan dengan para sahabat Nabi. Allah memuji para sahabat. Rasul memuji para sahabat dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Syiah membenci para sahabat, memusuhi para sahabat, mengkafirkan sahabat Nabi. Maka Syiah itu lambat laun terus berkembang pada kemurtadan, sehingga para ulama mengkafirkan Syiah Rafidah dikarenakan ideologinya mereka yang sudah sangat menyimpang. Bahkan mereka mengatakan bahwa Syiah Rafidah yang ada di Iran sekarang ini bukan termasuk Islam. Orangnya tidak disebut sebagai Muslim. Bisa difahami hadirin? Ini contoh. Hal ini kaum muslimin dibawakan dalam bab ini untuk menerangkan kepada kita bahwasanya akhir dari kembalinya ahlul bid'ah. Kita kan sedang membahas sifat ahlul bid'ah dan tempat kembalinya mereka. Awal bid'ah itu kecil, lambat laun membesar, membesar, membesar. Akhir dari perjalanan ahlul bid'ah itu apa? Kekufuran. Akhir dari perjalanan ahlul bid'ah itu apa? Hilangnya iman, kemunafikan, kemurtadan. Itu akhir dari perjalanannya mereka. Bisa dipahami hadirin? Cukup dengan ini kaum muslimin, memberikan pengertian kepada kita agar kita berhati-hati dari semua bid'ah yang ada dan jangan pernah toleransi dengannya. Karena kalau kita sudah toleransi sekali, besok akan ketagihan dua kali, besok akan menyembah terus dan terus, dan akhirnya ikut-ikutan membolehkan yang dilarang, dan itu adalah bentuk perbuatan yang mungkar. Membolehkan yang dilarang, contohnya membolehkan bid'ah padahal hal itu dilarang dalam Islam. Qala al-Imam al-Bukhari, dah masuk yang ke-570. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'lam anna al-ahwa'a kulluha radiyah. Ketahuilah sesungguhnya semua hawa nafsu adalah sifat kerendahan. Hawa nafsu kulluha, semuanya adalah radiyah, kehinaan, kerendahan. Hawa nafsu itu apa, Pak? Hawa nafsu itu adalah segala hal yang menyelisihi nas Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisihi siratal mustaqim. Terdiri dari dua hal. Yang pertama syubhat, dan yang kedua syahawat. Disebutkan dalam kitab Al-Hawa, ada judul kitab Al-Hawa karya Imam Ibn al-Jauzi, 500 sekian halaman. Pada bab yang kedua beliau sebutkan dalil yang menyatakan bahwa semua hawa nafsu itu adalah sesat. Karena definisi hawa nafsu itu adalah segala hal yang menyelisihi nas. Beliau sebutkan ucapannya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma fil kitabillahi ma dhukira al-ahwa fi kitabillahi illa fi mawdi'i dham. Ucapannya Imam Ibn Abbas, beliau mengatakan ma dhakara Allahu al-hawa'a fi kitabihi, tidaklah Allah menyebut tentang hawa nafsu di dalam Al-Quran illa fi mawdi'i dham, kecuali itu dalam teks tercela. Bisa dipahami hadirin? ini. Sehingga dengan ini cocok dengan ucapannya Imam Berbahari yang mengatakan bahwa ketahuilah sesungguhnya pengikut hawa nafsu, pelaku hawa nafsu semuanya itu rendah, karena memang hawa nafsu itu adalah rendah dan hina. Bisa dipahami ya hadirin? Ya. Kalau di negeri kita aneh, para pencuri hina, pezina hina, ini hawa nafsu, pemabok hina, ya, penjudi hina. Tetapi kalau itu tadi pemabok, penjudi, ya, pezina, ini pembid'ah, ada pembid'ah bapak, ya, pelaku bid'ah, ya, itu dihormati. Di negeri kita, ahlul bid'ah, ini juga hawa nafsu, tetapi dimuliakan. Kenapa demikian? Karena sedikitnya ilmu yang disebarkan di kalangan masyarakat tentang rendahnya bid'ah, sehingga pelakunya masih dihormati dan dielulukan. Maka alhamdulillah kaum muslimin, jikalau kita adalah hamba-hamba Allah yang diberi ilmu tentang hal ini, sehingga memandang kemaksiatan itu rendah dan hina, juga memandang bid'ah itu hina dan rendah pelakunya, sehingga kita tidak terbesit menghormati dan memuliakan ahlul bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ini adalah pemberian dari Allah, kesadaran agar kita tidak memuliakan ahlul bid'ah. Dampak negatif dari memuliakan hawa nafsu adalah terseretnya terhadap jurang hawa nafsu itu. Anda memandang pelaku narkoba itu baik umpamanya, Anda akan terbawa. Anda memandang pelaku korupsi itu baik, terbawa. Demikian pula jikalau Anda memandang ahlu bid'ah itu baik, Anda akan terbawa. Sehingga Imam Al-Barbahari mengatakan, semua sifat hawa nafsu itu semuanya radiyah, rendah. Kemudian berikutnya, tad'u kulluha ila sayf. Ini masih ucapannya Imam Al-Barbahari. Semua kebid'ahan itu akan menyeret pelakunya untuk menghalalkan darah, menghalalkan darahnya kaum muslimin. Ini ujung dari akhir bid'ah tersebut, berangsur-angsur sampai tingkatan pembunuhan terhadap siapa saja yang tidak cocok dengan mereka. Anarki, melakukan perbuatan anarkisme, melakukan perbuatan teror yang berujung nyawa. Inilah dia bid'ah, inilah dia hawa. Sama saja, apakah dia itu ahlul bid'ah yang dikatakan lemah lembut? Beberapa orang mengatakan bid'ahnya orang sufi itu dalam hal amalan saja, palingnya seperti itulah bid'ahnya. Ternyata tidak. Mereka ini pun sesuai dengan yang disebutkan para ulama, di antaranya Imam Berbahari, di antaranya Imam Abu Kilabah, Ayub As-Sakhtiani dan yang lainnya, bahwa ahlul bid'ah itu pada ujungnya adalah perihal as-sayf yang berkaitan dengan mencucurkan darah kaum muslimin. Sekarang kita merasakan Oh, mereka-mereka yang dianggap dulunya bid'ah dalam hal amaliyah, ternyata sekarang garang dan memiliki apa? Kekuatan massa. Di saat itulah dia akan menggunakan anarkisme yang berupa as-saif. Kalau sekarang belum, akan lambat laun terus ningkat, ningkat, ningkat, ningkat, sampai memandang siapa yang menjadi lawannya, halal darahnya untuk dibunuh. Prosesnya panjang. Prosesnya mengepres, membuat stres, membuat orang itu diteror. Terus pada ujungnya ketika mereka punya kesempatan, mengkibas siapapun yang dianggap lawannya mereka. Bisa dipahami hadirin? Inilah dia ahlul bid'ah. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah berjalannya di atas bimbingan ilmu. Karena itu dalam menghukumi orang sesuai dengan ilmu syar'i. Orang itu dikatakan musyrik ketika memang dalam syariat ini sudah sampai tingkatan dikatakan untuk musyrik. Ini dia. Orang itu dikatakan kafir. Itu kalau memang sudah tingkatannya. Kalau belum, enggak berani. Semata orang melakukan kesyirikan, apakah kemudian dia dikatakan musyrik? Jawabannya tidak. Ada kalimat syirkun duna syirkin. Pelakunya syirik tetapi amalannya syirik, tetapi pelakunya belum tentu dikatakan musyrik. Kufrun duna kufrin. Perkara yang dilakukan adalah kekafiran, tetapi orangnya belum tentu dikafirkan. Itulah dia ahli sunnah. Tidak gegabah untuk apalagi menghalalkan darah. Ahli sunnah punya ilmu yang sangat ketat dalam perihal ini. Rasul mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidaklah seorang muslim halal darahnya kecuali dengan tiga sebab. Ini kaum muslimin rahiman jami'an. Ahlu sunnah walaupun mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, sesat, sesat, sesat, dan pelakunya dikatakan sebagai orang yang sesat, orang yang menyimpang, orang yang dolal, tetapi ahlu sunnah tidak akan mungkin sampai tingkatan mengkafirkannya kalau hanya semata bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tidak mengikuti hawa nafsu. Siapa singora cocok, sikat baik. Tidak, Pak. Patah ini bahaya apalagi, jauh sekali. Ahlus sunnah menilai orang dengan ilmu dan bertindak dengan ilmu. Adapun ahlu bid'ah tidak. Akhir dari perjalannya mereka mesti berujung pembunuhan terhadap siapapun yang dianggap tidak sama dengan mereka. Bisa dipahami hadirin? Qala al-Imam Ayyub As-Sakhthiyani nomor 571. Innal ladina yatamannawna mawta ahli sunnah يريدون أن يدفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan kematiannya ahlus sunnah, mereka ini berarti menginginkan untuk memadamkan cahayanya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, dan Allah akan selalu menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini sifat ahlul bid'ah yang kesekian kalinya. sifatnya ahlul bid'ah itu menginginkan supaya ahlus sunnah itu mati. Itu sifatnya mereka. Menginginkan para ulama ahlus sunnah mati. Menginginkan da'i-da'inya ahlus sunnah mati. Karena mereka sangat benci kepada ulama dan para ustadz yang membawa ilmu sunnah. Inilah mereka kaum muslimin rahimin jami'an. Sehingga kalau ada seorang diberitahukan tentang syekh Saleh Fauzan umpamanya, kemudian tiba-tiba dia mengatakan, kami kalau bisa menguasai Saudi, maka target utamanya adalah kami akan sembelih Saleh Fauzan itu. Ucapannya siapa? ISIS ini. Daesh. Teroris internasional. Anak cucunya Al-Qaeda, Usama bin Laden, Khawarij, yang berujung pada Said Qutb dan Hasan al-Banna. Ucapannya seperti itu dan ini masyhur, dipublikasikan melalui dunia internet sehingga orang itu bisa melihat dan mendengarkan ucapannya mereka itu. Bahkan mereka menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah karena dianggap Ka'bah ini adalah berhala. Ini sis. Ini adalah sifat ahlul bid'ah yang mereka menginginkan kematiannya ahlus sunnah. Dan ternyata kaum muslimin, sifat ini bukan hanya ada pada mereka. Mereka itu berani mengatakan kalimat itu, unjuk gigi, unjuk suara, dan unjuk cita-cita untuk menyembelih ulama ahlus sunnah yang bernama Syekh Saleh Fauzan, karena mereka menyangka punya kekuatan, punya masa, punya persenjataan, punya backing di belakang. Itulah ahlul bid'ah kaum muslimin. Ketika sekarang ini belum punya kemampuan, berangan-angan jikalau para ulama ahlus sunnah pada mati. Syekh Rabi sangat dibenci dan diinginkan kematiannya dan begitu seterusnya oleh mereka ini wa kumsimin rahimani wal jami'an. Dan berujung kalau seandainya mereka punya kekuatan, persenjataan, massa yang banyak, berujung pada pembunuhan terhadap siapa saja yang mereka anggap sebagai musuh walaupun masih muslim. Inilah sifat-sifat ahlul bid'ah. Awalnya seperti itu, pada akhirnya seperti itu. Yang berikutnya, qala Masruq al-Ajda', Masruq ibn al-Ajda' rahimahullahu ta'ala, ma ahada min ashabil ahwa illa fil Qur'an ma yaruddu 'alayhim walakinna la nahtadi lahu. Berkata al-Imam Masruq ibn al-Ajda' rahimahullahu ta'ala, tidaklah satu pun dari ahlul ahwa illa fil Qur'an, kecuali di dalam Al-Qur'an, ma yaruddu 'alaihim, terdapat ayat yang membantah mereka. Jadi semua ahlul bid'ah yang ada di muka bumi ini sesungguhnya sudah terbantahkan di dalam Al-Quran. Perkaranya adalah apa? Walakinna, akan tetapi kita ini, la nahtadi lahu, kadang kita tidak tahu, tidak terbimbing, tidak mengerti ayat-ayat mana sajakah yang membantah semua ahlul bid'ah yang ada. Tetapi kita yakin bahwa semua kesesatan itu telah dibantah dalam Al-Quran yang sempurna dan juga telah terbantah dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang menyelisih Al-Quran. Ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang telah terbantahkan oleh nas. Perkaranya kedangkalan ilmu kita, ketidakmengertian bantahan-bantahan apa sajakah yang tersebut dalam nas Al-Quran itu. Akhirnya ketika kita dialog dengan ahli bid'ah, bingung. Ayat endi ya? Apal biora takun ayat endi? Apalagi berhujat dengan hadis Nabi, membacanya juga jarang. Lebih banyak membaca Al-Quran, lebih mudah. Kenapa lebih mudah, Pak? Karena berharokat. Kalau hadis Nabi tidak berharokat, lebih susah. Apalagi berhujat dengan hadis. Ayat saja sedikit yang kita tahu. Tetapi yakinilah, tidak ada ahlu bid'ah kecuali telah terbantah dalam Al-Quran. Dan itu telah dijabar panjang lebarkan pembahasannya oleh para ulama ahlu sunnah. Bisa dipahami hadirin? Di antara ayatnya, ayat umum, Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu faghudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diajarkan oleh Rasul, ambil semuanya. Yang wajibnya, yang sunnahnya, yang tauhidnya, yang ibadahnya, yang fikihnya, ambil semuanya. Pegangi erat-erat dan amalkan. Ini perintah. Kemudian sisi yang kedua, wa manahakum an fantahu, dan hal apa sajakah yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan itu, jauhi itu. Bid'ah itu bertentangan dengan ayat ini. Bid'ah itu hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Bid'ah itu hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan, untuk dijauhi. Tetapi ahlul bid'ah malah kebalikannya, yang sunnah dijauhi, yang bid'ah diamalkan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Atau ayat yang umum yang lainnya, yang sudah pernah kami sampaikan, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa wahyu, dan janganlah kalian mengikuti selain itu. Ayat ini membantah semua bid'ah. Apakah bid'ah yang hakiki ataupun bid'ah yang idhofi? Dua-duanya dibantah dalam ayat ini. Sehingga Al-Quran telah membantah semua bid'ah. Asy'ariyah dibantah dengan ayat ini. Asy'ariyah memakai paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 20 nama dan sifat. Ini gabungan dengan Maturidiyah. Ini dibantah karena Rasul tidak mengajarkan paham itu. Bahkan Rasul menerangkan yang lainnya, yaitu Allah memiliki 99 nama. Tetapi ahlul bid'ah tetap memegangi kesesatannya, walaupun ayat Al-Quran telah membantah bid'ah-bid'ah tersebut. Yang berikutnya, 573, 573. Qala Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah haula'il mutakallimun, yani alul ahwa wal bid'ah, la takunu minhum bisabilin. Kata beliau al-Imam Abu Zura mengatakan, haula, mereka-mereka itu dari kalangan mutakallimun, ahlul kalam, yakni ahlul ahwa wal bid'ah, pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Mereka ini, la takunu ma'um bisabilin, mereka itu tidak memiliki jalan yang benar. Tidak punya satu jalan. Jalannya banyak, belak-belok. Jalannya sesat. Dalam tubuh mereka sendiri terdapat bertolak belakang antar mereka. Bertolak belakang antar mereka. Inilah kondisinya mereka, wa kaum muslimin. Sehingga ahlul bid'ah itu memiliki sifat seperti yang disebutkan ini. Tidak punya jalur yang jelas. Jalurnya ngambang. Jalurnya tidak benar. Jalurnya kadang seperti ini, kadang seperti itu. Ini. Kadang menghalalkan, kadang mengharamkan. Bisa dipahami hadirin? Ini mereka. Kondisinya seperti itu. Fa'ina akhiru amrihim jarju'ila ka syai'in maksyufin yunkashafuna an. Kemudian kata beliau, akhir dari perjalanan urusan mereka ini, akhiru amrihim, itu akan kembali pada satu titik terbongkarnya kesesatan mereka. Berpulang pada satu titik terbongkarnya kebidahannya mereka. Dan masya Allah, kaum muslimin, tidak ada satupun bid'ah kecuali telah disingkap oleh para ulama. Dari bid'ah-bid'ah zaman dulu sampai yang terakhir-terakhir, bid'ah al-mumayyi'ah, orang-orang yang lembek manhajnya, dikatakan lembek karena dia masih bertoleransi dengan al-bid'ah, terbongkar kedok mereka. Yang baru-baru kemarin Yahya Hajuri, atau yang sebelumnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, ini dulu tersembunyi, lambat laun menjadi jelas urusannya. Hilanglah mereka, tersingkap sudah. Muncul tokoh yang setahun dengan mereka, Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Tetapi para ulama ta'ani, memperhatikan, meneliti, ya, tidak tergesa-gesa membongkar mereka, terus akhirnya juga terbongkar kedoknya Halabiyah. Terus muncul tokoh penggantinya lagi, Ibrahim Ruhaili, Ruhailiyah, yang lebih halus lagi syubhatnya. Para ulama pun sabar dalam menghadapi orang ini sekian tahun, baru kemudian Asy-Syaikh Rabi dan ulama yang lainnya membuat buku untuk membantah orang yang satu ini, yang sekarang ini dielulukan oleh mereka-mereka yang mengaku salafi, yang mana sesungguhnya manhaj mereka jauh dari manhajus salafi. Muncul berikutnya terus, silih berganti. Tetapi tidaklah muncul ahlu bid'ah kecuali akan terbongkar kedoknya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Yang lebih naas lagi, lebih naas, naas tahu ya Pak ya? Lebih miris, lebih naas adalah mereka-mereka itu yang sudah mengikuti jejaknya tokoh-tokoh yang telah ditahdir oleh ulama besar, kibar ulama, seperti yang ditahdir adalah Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, Halabiyah, atau Muhammad Al-Arifi, ya, sudah ditahdir. Pengikut-pengikutnya, atau Ruhaili, yang juga sudah dibantah kebidaannya, pengikut-pengikutnya pun mencirikan diri mereka dengan ciri-ciri tertentu yang tidak mau menampakkan diri mengikuti para ulama yang berada di atas sunnah. Ciri-ciri mereka adalah inginnya menampakkan sunnah, tetapi ingin memiliki ciri tersendiri. Ya, memakai baju gamis, berjenggot, dan tidak musbil. Tetapi cirinya mereka di mana-mana pakai peci nasional. Itu sudah hampir menjadi coraknya mereka. Ini. Dan yang lebih itu lagi, mencibir yang tidak memakai peci hitam. Nanti peci hitam, Pak, yang pecinya bisa berganti fungsi menjadi dompet. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maksudnya apa? Kan kadang-kala ada orang nyimpen duit di sini, Pak, ya. Jadi dompet, Pak. Bahkan jadi wadah rokok. Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Inilah mereka. Lamat laun kebongkar, kebongkar, kebongkar. Ini ucapan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kata beliau lanjutannya adalah, wa innama yatamawah amrum sanatan sanatain. Sesungguhnya tak lain bid'ah itu begitu muncul, itu perkembangannya itu hanya sekitar setahun atau dua tahun. Munculnya Abdurrahman Abdul Khaliq di tahunan 90-an yang menggegerkan dunia dakwah salafiyah internasional. Kita dulu tahun 92, 93, 94 itu sudah banyak yang terkena fitnah sururiyah Abdurrahman Abdul Khaliq Muhammad Surur Zainal Abidin, pemilik yayasan Ihya Uturas. Sudah ada, Pak. Kita aja yang mungkin belum ngaji di tahun itu. Kalau saya alhamdulillah sudah mengalami, sudah mendapati zaman itu. Terus bergulir waktu. Orang tidak bisa mengetahui sesatnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Karena apa? Orang ini awalnya adalah Ikhwanul Muslimin, kemudian masuk ke dakwah Salafi dan duduk di hadapan para ulama-ulama yang ada di Madinah, yang ada di Yaman, yang ada di Saudi, beberapa tempat, sehingga orang-orang mengatakan bahwa dia adalah Salafi. Tetapi begitu pulang ke negerinya Kuwait, mulailah memunculkan majalah yang namanya Majalatul Bayan. Kuwait punya majalah yang bernama Majalatul Bayan. Bahasa Arab. Produknya orang Inggris. Tapi yang membuat sururi. Karena mereka tinggalnya di Inggris. Ini. Nah. Di majalah yang kedua ketiga sudah menampakkan pemahaman sesat. Sekian tahun disebutkan oleh Syekh Rabi bahwasanya menasihati Abdurrahman Abdul Khaliq sekian lama, sampai pada ujungnya nampak jelas kesesatannya dan berbahaya, barulah dibongkar agar umat waspada darinya. Begitulah sifat bid'ah. Begitu muncul, orang itu enggak pada tahu ini bid'ah bukan, ya. Ini kok kayak nyunah. Ini bid'ahnya sebelah mana? Oh, ini baik kok. Ini kan sunnah Nabi. Terus seperti itu. Tetapi para ulama, walhamdulillah, Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk bisa melihat, meneliti, dan memberitahukan kepada kita. Ternyata itu adalah sebuah kesesatan. Bisa dipahami hadirin? Semua bid'ah itu ramenya setahun dua tahun kemudian hilang. Besok ganti baju lagi, rame lagi. Setahun dua tahun hilang. Begitu pak. Ya. Kemudian kasyif. Kemudian setelah satu tahun dua tahun itu akan terbongkar. Farla fala arali adin ayunadila an adi min haula. Fainnahum intahiku. Intahtaiku. Yaman. Qila lihadil munadil anta min ashabih. Kalau ada suatu hari ada orang yang membela-bela ahlul bid'ah, membela-bela ikhwanul muslimin, itu bajunya tok yang ganti hakikatnya sama. Ikhwanul muslimin dulu pencetusnya adalah Hasan al-Banna, dikembangkan oleh Syed Qutb. Kemudian ini semua sudah terbongkar. Hasan al-Banna-nya, kemudian Syed Qutb-nya dibongkar. Muncul lagi tokoh-tokoh baru mereka. Sampai di negeri kita berbaju mujahidin, berbaju PKS, dan berbaju-baju yang lain. Tetapi hakikat mereka adalah membela-bela prinsipnya ikhwan muslimin. Sehingga untuk membongkar mereka cukup dengan penjelasan para ulama berkaitan dengan ikhwanul musliminnya. Khawarij dari zaman Nabi sampai sekarang sama, dalilnya sama, pola pikirnya sama, memusuhi pemerintah dan mengkafirkan pemerintah dan membunuh mereka sama. Ya, yang dibom adalah kaum muslimin. Masjid Nabawi dibom, Masjidil Haram dibom. Itu sudah sikapnya mereka di zaman dulu kala. Sampai sebelum ini Juhaiman yang berusaha menguasai Mekah, menguasai Masjidil Haram dan membunuh kaum muslimin yang beribadah di dalamnya. Ini kisah Juhaiman. Sudah pernah mendengar kaum muslimin? Ya. Terjadi sangat miris, yakni menyakitkan hati kaum muslimin dibunuhi oleh Juhaiman dan yang bersamanya dari kalangan kaum Khawarij. Sehingga kalau terjadi nanti, na'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. ISIS umpamanya masuk ke Masjidil Haram dan membunuh kaum muslimin, itu adalah sejarah kelam Khawarij dari zaman dulu. Jangankan Raja Saudi, khalifahnya Rasul, mereka juga membunuhnya kok. Begitulah sejarah Khawarij, cuman beda baju, beda nama, prinsipnya sama. Bisa difahami hadirin? Ini. Maka kata beliau, la yambaghi liman yaqil ayyam dahahul haula. Oleh karena itu bagi orang yang berakal sehat, berilmu dengan ilmu yang baik, tidak sepantasnya untuk memuji-muji ahlul bid'ah. Tidak sepantasnya kita untuk menghormati dan memuji-muji, menyebut dengan sebutan yang baik yang berkaitan dengan ahlul bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Jazakallah khair. Cukup. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Yang terakhir pada bab kita ini nomor 574. Umsumiyah Arba'u Sabi'in. Ucapan Imam Abu Qilabah. Ucapannya Imam Abu Qilabah. Inna lal ahwa'i ahlu dhalalatin wala ara masirahum illa an-nar fajarribhum falaysa ahadun minhum yantahila qawlan aw qala hadithan fayatanaha bil amru duna sayf wa innan nifaqa kana daruban. Kata beliau, sesungguhnya ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, yang terdiri dari dua hal, syahwat dan syubhat. Syahwat ini berkaitan dengan kabair, maksiat-maksiat. Syubhat itu berkaitan dengan kesalahan dalam hal beragama. Ideologinya salah, manhajnya salah. Ini syubhat yang memunculkan bid'ah-bid'ah. Ya. Semuanya itu adalah orang-orang yang sesat. Ini ucapannya Imam Abu Kilabah. Wala ara masirum illa an-nar, dan aku tidaklah melihat tempat kembalinya mereka kecuali ke neraka. Aku tidak melihat tempat kembalinya mereka kecuali ke neraka. Kenapa demikian? Ahlul bid'ah wa muslimin tetap dikatakan ahlun nar, walaupun kita tidak mengkafirkannya. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan nas. Adapun kalau ditanya apakah anda meyakini mereka kekal, jawabannya tidak. Selama mereka itu masih muslim, tidak membawa dosa yang mengekalkan di dalam neraka, maka kita meyakini mereka akan keluar dari neraka, tapi entah kapan. Selama tidak membawa dosa apa yang mengekalkan, semisal kesyirikan syirik akbar, atau kemunafikan nifak akbar, atau kekafiran kafir akbar. Tiga dosa ini yang mengekalkan. Tetapi bukan berarti kita mengatakan ahlul bid'ah itu ahlul surga, ahlul jannah. Bukan. Ahlul bid'ah itu adalah ahlun nar. Dengan nas Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari semua perihal baru dalam urusan agama, karena segala urusan yang baru dalam urusan agama itu namanya adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat, dan semua yang sesat itu finnar, di neraka. Urusan mereka berapa tahun di neraka, urusan mereka kapan keluarnya di neraka, kita tidak usah berbicara dengannya. Kita tidak usah terjerumus untuk membicarakan hal itu. Itu urusan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi yang biasa kita baca, sataftariku ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahida. Umatku, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka. Waduh, umat Islam kok di neraka? Melas teman, mending jadi kafir bae, Bapak. Ya tidak. Tapi perhatikan kalimat berikutnya, semua umatku di neraka. 73 golongan itu finar illa wahida, kecuali satu. Yang disebutkan oleh para ulama dengan kalimat firqatun najiyah, yang satu ini adalah kelompok yang selamat dari neraka. Selamat dari neraka wa qomsimin. Itu orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran beliau dan para sahabatnya. Berarti orang yang muslim dan tidak berpegang teguh dengan ajarannya Nabi dan para sahabatnya, yakni yang melakukan bid'ah-bid'ah, mereka itulah yang disebut oleh Nabi finnar. Nabi mengatakan finnar, maka kita pun mengatakan finnar. Tetapi tidak berarti kita mengatakan mereka kafir, karena ahlun nar itu tidaklah semuanya kafir. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Sehingga ucapannya Imam Abu Kilabah tepat dan benar, sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam halaman-halaman sebelum ini, di mana beliau mengatakan, sesungguhnya semua pengikut hawa nafsu adalah orang-orang yang sesat, dan aku tidak melihat tempat kembalinya mereka itu kecuali neraka. Urusan kapan keluar itu bukan urusan kita. Satu hari di sana itu berapa tahun? 1000 tahun bilangan kita. Cukup divonis seminggu wis 7000 tahun, Pak. Hah? Apa njenengan kepengin? Jangan, Pak. Karena itu jadilah ahlu sunnah. Jangan menjadi ahlul bid'ah. Membenci ahlu bid'ah itu dalam rangka menyelamatkan kita darinya. Karena itu kita benci dengan bid'ah dan ahlu bid'ah agar kita selamat darinya. Karena resikonya nar. Sehingga aneh kalau ada orang yang masih muji-muji ahlu bid'ah. Padahal ahlu bid'ah semuanya adalah dolalah. Dan semuanya kembali mereka adalah finnar. Sekali lagi kalimat ini bukan berarti mengkafirkan mereka. Sehingga jangan sampai dakwah kita ini dicampuri dengan hawa nafsu kita, sehingga kita bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Jangan. Dakwah ini dengan ilmu. Mengatakan sesat-sesat, tapi bukan berarti mengkafirkan. Finar-finar, bahasanya finar ya finar. Jangan kamu mengatakan Rasul kayaknya aku kasar banget loh. Apa-apa finar, aku rawanilah. Lah Rasul saja berani mengatakan kullu finar, semuanya di neraka, illa wahida, kecuali satu. Anda kok takut mengucapkan kalimat ini? Ya katanya semukrak banget nang kuping. Apa-apa nar. Dan surga apa enggak kuetok? Hah? Ya bahasanya bahasa Nabi. Kita menyatakan yang masuk neraka itu adalah mereka-mereka yang tidak mengikuti Rasul dengan para sahabat. Urusan dia nanti taubat di belakang hari, kemudian dia beristighfar, kemudian Allah memberikan taubat dan mengampuninya, itu urusan per individunya manusia masing-masing. Kita sedang menghukumi bid'ah secara apa? Umum. Bukan per individunya. Bisa difahami hadirin? Kemudian beliau mengatakan, fajaribhum, kalau anda tidak percaya, ujilah pernyataanku ini. Uji mereka itu, cek. Ahlul bid'ah itu sesat enggak sih? Cek sama kalian. Ini ucapannya Imam Abu Kilabah. Anda tidak yakin khawarij sesat. Anda tidak yakin, uji, teliti, apakah mereka itu tidak sesat? Teliti satu persatu, Anda akan dapati khawarij itu sesat. Kenapa? Karena khawarij ahlul ahwa. Ini kan belum mengatakan, ketahuilah sesungguhnya semua pengikut hawa nafsu itu adalah orang yang sesat. Kalimatnya beliau, kalau kamu tidak percaya, teliti. Pengikut-pengikut pengekor hawa nafsu, ahlul ahwa, semuanya sesat. Teliti. Qadariyah. Penolak iman kepada takdir. Teliti. Sesat tidak sesat. Mau cek yang mana lagi? Teliti. Sufiyah. Orang yang katanya gemar dengan ibadah. Apa sesat? Teliti. Sebelum kau mengatakan sesat, teliti. Bagaimana cara mereka beribadah, keyakinan mereka seperti apa, terhadap guru-guru mereka yang sudah mati, bagaimana mereka mendatangi kuburannya dan beristikhosah di sana. Kemudian mereka, oh mereka ternyata kuburi, penyembah kuburan. Teliti. Mesti ujung-ujungnya adalah benar bahwa mereka adalah ahlud dolalah. Seperti itu ya kaum muslimin. Teliti oleh kalian kebenaran ucapan Imam Abu Kilabah ini. Ambil contoh lagi. Umpamanya apa? Contohnya ikhwan, Asy'ariyah yang banyak di negeri kita. Asy'ariyah itu masa salah, Asy'ariyah itu masa bid'ah, bahkan Asy'ariyah itu adalah ahlu sunnah. Beberapa orang mengatakan kayak gitu. Coba cek, Asy'ariyah ini pengikut hawa nafsu atau bukan? Keyakinannya bagaimana? Teliti. Oh begini, begini, begini, begini ini. Di antara yang paling menonjol adalah contoh kesesatannya Syariah dalam penentuan asma dan sifat. Punya ideologi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, itu hawa nafsu. Mesti sesat. Betul. Menyimpang dari nas yang ada. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Cuman kadangkala karena kita lemah ilmunya, sehingga kita tidak, seakan-akan tidak bisa membuktikan. Paham tidak, Pak? Ya. Sudah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Berakhir sudah alhamdulillah pembahasan kita pada bab yang ke-40. Fa insyaallah pada pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan pada nomor-nomor yang berikutnya insyaallah pada bab yang ke-41. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafaratu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.